الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا berkata al-imam al-hakim tentang hadis at-tufail ini tentang masalah menjamak salat memajukannya yang dikatakan oleh Abu Daud hada haditsun munkar wa laysa fi taqdimil waqti haditsun qa'im. Terus qala Abu Muhammad ibn Hazm la ya'lamu ahadu min ashabi hadithi li Yazid bin Abi Habib sama'an min Abi Tufail, bahwa semua ahli hadith tidak mengetahui bahwa Yazid bin Habib memiliki hadis dari Abi Tufail, yakni tidak ada nyambung. Di sini kata beliau wa qala al-hakim bi hadith Abi Tufail hadha, berkata hakim tentang hadis at-Tufail ini, huwa hadithun rawatuhu a'immatun thiqat. Kata hakim, hadis ini riwayatkan oleh imam-imam terpercaya. Wa huwa syadul isnad wal matan. Tapi sanadnya syad, matannya juga demikian. La na'rifu lahu 'illatun nu'alliduhu biha. Kita tidak mengetahui ada illah cacat yang kita mencacatinya dengan cacat itu. Panadharna fa idzal haditsu mawdhu. Ternyata ketika kita tengok hadis ini ternyata palsu. Wa dzukira 'anil Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan dari Imam Al-Bukhari. Qultu li Qutaibah bin Sa'id, aku berkata, yakni Imam Al-Bukhari mengatakan, aku berkata kepada Qutaibah bin Sa'id, ma amman katabta 'anil Laits hadits Yazid bin Abi Habib 'anil Tufail. Aku berkata kepada Qutaibah bin Sa'id, bersama dengan siapa engkau menulis hadis Al-Laits ini? Al-Laits hadis Yazid ibn Abi Habib dari Abi At-Tufail. Qala katabtuhu ma'a Khalid Al-Madaini. Aku menulisnya bersama dengan Khalid Al-Madaini. Wa kana Khalid Al-Madaini yudkhilul ahadits 'ala syuyukh. Dan Khalid Al-Madaini memasukkan hadis-hadis kepada para masyayikh, yang menambah-nambah. Baik. Dikatakan ini dari syekhnya pada hendak, namanya idkhal. Warawahu Abu Daud ayadha, haddathana Yazid ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdullah ibn Wahab ibn Mauhib al-Ramali. قال حدثنا مفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزيد عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, ketika beliau di perang Tabuk, idza zaghatish syamsu, kalau matahari sudah tergelincir, qabla ayyar tahila, sebelum beliau berangkat dari tempatnya untuk safar, jama'a baina dhuhri wal asri, beliau menjama' antara dhuhur dan asar. Baik, yakni di waktu dhuhur. Wa fil maghribi mithlu dzalik, di maghrib sama seperti juga. Yani nanti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat setelah maghrib, sekalian beliau melakukan salat maghrib dengan salat isya baru berangkat. Beliau menjamaknya. Idza ghabatish syamsu qabla an yartahila jama'a bin al-maghrib wal isya. Yani sebelum berangkat Rasulullah sudah terbenam matahari, berarti harus salat. Maka sekalian beliau salat antara maghrib dengan isya. Yani mengumpulkannya, menjamaknya maghrib dengan isya di waktu maghrib kemudian berangkat. Wa inartahala qabla an taghiba asy-syams. Kalau beliau berangkat sebelum terbenamnya matahari, misalnya jam 5 kita berangkat sudah naik kendaraan, ya sekalian maghribnya diundur sampai waktu isya. Nanti turun waktu isya, mengumpulkannya, menjamaknya antara maghrib dengan isya. Maghrib dulu baru isya. Itu majma' bainahuma. Wa Hisham bin Sa'ad dha'ifun 'indahum. Tapi sanad hadis ini ada padanya Hisham bin Sa'ad. Baik. Dha'ifun 'indahum. Dha'afahu al-Imam Ahmad. Dilemahkan oleh Imam Ahmad wa Ibn Ma'in wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah wa Yahya bin Sa'id wa kana la yuhaddithu 'anhu. Wa dha'afahu an-Nasa'i aidan. Dilemahkan juga oleh Imam Nasa'i wa qala Abu Bakar al-Bazzar lam ara ahadan tawaqqafa 'an hadithi Hisham bin Sa'ad. Tidak ada seorang pun, aku tidak pernah melihat seorang pun yang tawakuf. Ini semuanya mengatakan hadisnya lemah. Wala i'talla alaihi bi'illatin tujibu tawakuf anhu. Wa qala Abu Daud hadithul al-mufaddal wal-lih hadithun munkar. Baik. Wallahu musta'an. Baik, kita lanjut. Barakallahu abikun. Faslun fi ruju'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Wa ma hamma al munafiqun bihi min al kaid bihi wa ismatillahi ya. Pasal tentang kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Wa ma hamma al munafiqun bihi, dan apa yang direncanakan oleh orang-orang munafikin terhadap Rasulullah dari makar, usaha upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga beliau. Dzakara Abul Aswad fi Maghazi an Urwah qala wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafilan min Tabuk ila al-Madinah. Disebutkan oleh Abul Aswad dalam kitabnya Al-Maghazi dari Urwah qala, dari Urwah bin Zubair, yakni mengatakan wa raja'a Rasulullah qafilan. Kemudian Rasulullah SAW kembali dari Tabuk menuju Madinah. Hatta idza kana bi ba'd at-tariq, sampai ketika Rasulullah berada di satu jalan, makara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasu minal munafiqin. Sekelompok dari kalangan munafikin melakukan makar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'a maru ayyatrahuhu min ra'si aqabatin fi at-tariq. Maka mereka pun sepakat untuk melemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari puncak Aqabah di tariq. Baik. Falamma balagul Aqabah aradu ay yaslukuha ma'ahu. Maka ketika falamma balagul Aqabah, ketika mereka sampai ke daerah ini Aqabah, aradu ayyasluquha ma'ahu. Mereka pengen untuk bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Falamma ghasyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira khabaruhum. Maka ketika mereka sudah memepet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah SAW dikhabarkan tentang mereka, tentang orang-orang munafikin yang hendak melakukan makar ini. Faqala man syaa minkum ay ya'khudha bi batnil wadi fa innahu awsa'u lakum. Barang siapa yang pengen lewat lembah, perut lembah, maka silakan, itu lebih luas bagi dia. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqaba wa akhadha an-nasu bi batnil wadi illa an-nafar alladhi hammu bil makr bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap melalui Aqabah, daerah tinggi. Wa akhadha an-nasu bi batnil wadi, dan orang-orang pun lewat di lembah, kecuali orang-orang yang memang ada keinginan untuk melakukan makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lamma sami'u bidzalik ista'addu wa talathamu. Baik. Ketika mereka mendengar itu, lamma sami'u bidzalika, ketika mereka mendengar itu bahwa orang-orang banyak menempuh lembah dan sebagainya, menempuh daerah tinggi, dan orang-orang ini, munafikin ini, mengikuti memepet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun siap-siap istadu wa talastamu. Mereka pun siap dan mereka menutup muka mereka kecuali mata. Waqad hammu bi amrin adzimin. Dan mereka pun pengen melakukan makar mereka yang besar itu. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Yaman wa Ammar bin Yasir fa masyaya ma'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Hudzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Ammaran ay ya'khudha bi zimamin naqah. Dan merintahkan Ammar untuk memegang tali kekang unta kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Hudzaifah ay yasuqaha. Dan Hudzaifah di belakang, Ammar di belakang, di depan. Fabainahum yasiruna idh sami'u wakzatal qaum min waraihim adagashawhu. Ketika kondisi seperti itu, Ammar di depan menuntun unta, Hudzaifah di belakang. Fabainahum yasiruna, ketika Rasulullah berjalan, idh sami'u wakzatal qaum, ketika itu mereka mendengar yang Rasulullah dan tiga dua sahabat mulia ini, Hudzaifah dengan Ammar, mereka mendengar teriakan kaum yang orang munafikin dari belakang. Argasyau telah meliputi mereka. Faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ammar Hudzaifah ta'ayyaruddahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan memerintahkan Hudzaifah untuk menghalangi mereka. Wa absara Hudzaifah ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja wa mahu mihjan. Baik. Faraja wa mahu mihjan. Wa absara Hudzaifah ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hudzaifah melihat betul-betul Rasulullah marah. Faraja wa mahu mihjan wastaqbala wujuhahu wujuha rawahilihim fadarabaha darban bil mihjan. Kemudian Hudzaifah membelakang menghadap kelompok tersebut. Wa ma'ahu mihjan, mihjan ini tombak. Wastaqbala wujuha rawahilihim. Hudzaifah menghadap orang-orang munafikin ini dengan kendaraannya. Fadarabaha darban bil mihjan. Kemudian Hudzaifah memukulnya dengan tombak tadi. Wa absara qaum wa hum mutalassimun. Wa absara qauma, Hudzaifah melihat orang-orang ini ternyata mereka tutup muka semuanya. Wa la yashuru illa anna dhalika fi'lul musafir. Wa la yashuru illa anna dhalika fi'lul musafir. Dan beliau menganggap bahwa itu hanya sekedar orang-orang musafir yang lewat. Fa'arabahumullahu subhanahu haythu absaru Hudzaifah. Akan tetapi mereka ini orang-orang munafik, mereka langsung takut ketika mereka melihat Hudzaifah. Wadannu anna makrahum qad dhahara alaihi. Dan mereka menyangka bahwa Hudzaifah telah mengetahui makar mereka ini. Fa'asrau hatta khalatun nas. Sehingga orang-orang munafik ini pun akhirnya apa? Bergaul, bercampur ulang dengan orang-orang. Tadi kan tutup muka supaya tidak ketahuan siapa-siapa. Wa aqbala Hudzaifah hatta adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma adraka qala idribir rahilata ya Hudzaifah. Falamma adrakahu, ketika Rasul, ketika Hudzaifah kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tadi kan bertiga. Tapi ketika itu ada suara dari belakang, Hudzaifah diperintahkan untuk menghalanginya. Ini orang-orang pengen untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun dan bagaimanapun, imma untanya lari sampai Rasulullah SAW terjatuh atau bagaimana, yang jelas mereka pengen untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Hudzaifah diperintahkan untuk menghadang mereka. Baik. Orang-orang munafik sebenarnya memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Hudzaifah tidak tahu siapa-siapa mereka pada saat itu. Ya cuma mereka sudah ketakutan. Mereka menganggap bahwa mereka telah ketahuan oleh Hudzaifah. Maka Saya pun mengira cuma itu orang-orang lewat saja. Waqbal Hudzaifah hatta adraka Rasulullah. Akhirnya Hudzaifah pun kembali mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan beliau. Ketika bersua kembali qala idribir rahilata ya Hudzaifah wamshi anta ya Ammar. Fasraw hatta istawau bi a'laha fa kharaju minal aqabati yanzuruna an-nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah hal araftaha min haula'i ar-rahdi aw ar-rakbi ahad. Kata Rasulullah, pukul kendaraan-kendaraan mereka wahai Hudzaifah. Wamshi anta ya Ammar dan idribir rahilata ya Hudzaifah wamshi anta ya Ammar. Pukul kendaraan ini wahai Hudzaifah dan berjalanlah engkau wahai Ammar. Fa asra'u hatta istawau bi a'laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera sampai beliau berada di ketinggian faharaju minal aqabati yantabirunan nas. Maka mereka pun keluar dari Aqabah sambil menunggu orang-orang yang melewati lembah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal arafta min haula'ir rahdi aw ar-rakbi ahada. Maka Rasulullah sallallahu bertanya, wahai Hudzaifah, apa engkau kenali orang-orang tadi? Sayyid yang dari belakang tadi itu. Qala Hudzaifah, araftu rahilata fulan wa fulan. Aku tahu cuma kendaraannya karena orangnya tutup muka semua. Tapi aku tahu kendaraannya. Kalau tidak kenal orangnya, tapi kendaraannya kan ketahuan. Aku ketahui kendaraannya si fulan dan si fulan. Wa qala kana dhulmatul lail wa ghasyatuhum wa hum mutalatimun. Ya Rasulullah, memang gelap malam itu. Dan wa ghasyatuhum wa hum mutalatimun. Mereka itu menyerang sekaligus dalam kondisi mereka mutasim. Ya, mereka menutup apa? Menutup wajah mereka dan cuma apa? Mata mereka yang kelihatan. Barakallahu alaikum. Faqala Rasulullah, hal 'alimtum ma kana sya'nu rakbi wa ma aradu? Kata Rasulullah, apakah kalian tahu kondisi mereka dan apa yang mereka inginkan? Qalu la wallahi ya Rasulullah. Para sahabatnya mengatakan, "Tidak, kami tidak tahu ya Rasulullah." Qala fa innahum makaru liyasiru ma'i. Kata Rasulullah, mereka telah berbuat makar. Baik, liyasiru ma'i agar supaya berjalan bersama dengan aku. Hatta idza tala'tu fil aqabati tarahuni minha. Sampai ketika aku berada di puncak Aqabah, mereka pengen membuang aku dari atas. Qalu awala ta'muru bihim ya Rasulullah idan panadrib anaqahum. Kenapa engkau tidak memerintahkan kami untuk menangkap mereka ya Rasulullah, kemudian kita penggal saja leher mereka. Qala akrahu ay yatahaddatsa an-nas wa yaquluna inna Muhammadan khalu wada'a yadahu fi ashabihi. Aku tidak senang orang-orang akan berbicara dan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Fasammahum lahuma. Maka barakallahu fikum, Rasulullah pun menyebut nama-nama mereka itu kepada Hudzaifah dan kepada siapa? Ammar. Wa qala uktumahum. Baik. Ini yang mereka-mereka tadi itu si pulan. Tapi jangan bicarakan ini, jangan kau sampaikan ke siapa-siapa. Rahasiakan, cuma kalian saja yang tahu bahwa mereka itu pengen melakukan makar ini. Subhanallah. Wa qala Ibnu Ishaq fi hadhil qissah. Berkata Ibn Ishaq di kisah ini, inna allaha qad akhbarani bi asma'ihi. Kata Rasulullah, sungguh Allah telah mengkhabarkan kepada aku tentang nama-nama mereka. Wa asma'i abaihim. Dan nama bapak-bapak mereka. Wa sa'ukhbiruka bihim insya'allahu gadan inda wajhi subhi. Dan aku akan mengkhabarkan kepada kalian insya'allah besok ketika waktu subuh. Fantalik hatta idza asbahta fajma'hum. Maka berangkatlah sampai ketika subuh telah datang, maka kumpulkan mereka. Falamma asbaha qala ud'u Abdullah bin Abi Ubay. Panggil Abdullah bin Ubay wa Sa'd bin Abi Sarh wa Aba Khatir al-Arabi wa Amiran wa Aba Amr wa Aba Amir wal Julas ibn Suwayd ibn Samit wa hum alladhina qala la nantahi hatta narmiya Muhammadan min al-Aqabati al-Lailah. Mereka-mereka inilah yang mengatakan kita tidak akan berhenti sampai kita membuang Muhammad, melemparnya dari atas Aqabah malam ini. Baik. Wa in kana Muhammadu ashabuhu khairan minna. Walaupun Muhammad dan sahabatnya lebih baik dari kami. Inna idan laghanamun bahwa ra'i. Kalau memang demikian keadaannya, kita ini hanya seperti kambing-kambing dan mereka adalah pengembala. Wala aqlalana wa huwal aqil. Kalau begitu kita tidak anggap tidak memiliki akal dan mereka yang berakal. Wa amruhu ayyadu wa majma'a ibn al-Hatib ibn Harisata. Wa amruhu ayyadu wa majma'a ibn Harisata wa malihan at-Taimi. Dan urusan mereka, mereka memanggil Majma' ibn Harithah wa Malihan At-Taimi wa huwa alladhi saraqa tibal Ka'bah. Dua orang inilah yang mencuri tib, yakni mewangian Ka'bah. Wartadda al-Islam, dan dialah yang murtad dari Islam. Wa antalaqa hariban fil ardi fala yudra aina dhahaba. Dan dia pun pergi dan tidak tahu kemana mereka pergi. Wa amruhu ayyada wa hisna ibn Namir alladhi aghara ala tamri as-sadaqati fasarakahu. Dan urusan mereka, ayyada wa hisna ibn Namir alladhi aghara ala na ala tamri as-sadaqati fasarakahu. Ayyada wa hisna ibn Numair. Baik. Dia memanggil Hisna ibn Numair alladhi agara ala tamrin, yang agara ala tamrin as-sadaqah, yang menyerang dan merampas tamar sadaqah dan mencurinya. Wa qala Rasulullah SAW waihaka ma hamalaka ala hada. Dan Rasul berkata kepadanya, celaka engkau, apa yang membawa engkau melakukan perbuatan ini? Faqala hamalani alaihi anni dhanantu anna Allah la yutli'aka alaihi. Yang membawa aku melakukan ini bahwa aku mengira bahwa Allah SWT tidak akan memberitahukan keadaan ini kepada aku. Fa'amma idha ittala'aka Allahu alaihi wa 'alimtahu fa'ana ashhadu liyawma. Ana ushhidu liyawma annaka rasulullah. Adapun sekarang bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada engkau dan engkau pun telah mengetahuinya, sekarang baru aku mempersaksikan bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa inni lam umin bika qat qabla hadhihi as-sa'ah. Dan sesungguhnya aku belum pernah beriman kepada engkau sebelum saat ini. Dari awal-awal dia menyatakan diri masuk Islam, sebenarnya dikata dia, tidaklah aku masuk Islam, aku tidak percaya sesungguhnya kecuali pada saat itu. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaratahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasannya. Wa 'afa anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Tayyib. Wa amarahu ayyadahu wa Tu'aimah ibn Ubayriq, dan memerintahkan untuk memanggil Tu'aimah ibn Ubayriq. Dan Abdullah bin Ubayyah, wa huwa alladhi qala li ashabihi isharu hadhihi al-lailata taslamu ad-dahra kullahu. Mereka inilah yang mengatakan rondalah malam ini dengan ronda untuk rencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taslamu ad-dahra kullahu. Barakallahu fikum. Engkau akan selamat sepanjang zaman. Wallahi ma lakum amrun duna an taqtulu hadzal rajul. Demi Allah, tidak ada urusan kalian kecuali kalau kalian membunuh orang ini. Yani nanti orang ini mati, maksudnya Rasulullah mati, baru kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Pada ahu fakal, maka dipanggillah orang ini. Faqala waihaka ma kana yanfa'uka min qatli law anni qutiltu. Celaka engkau, apa geranya, apa gerangan manfaatnya untuk engkau seandainya betul-betul aku mati, dibunuh. Faqala Abdullah, wallahi ya Rasulullah, la nazalu bi khairin ma ataka Allahu an-nasra ala adubi. Inna ma nahnu billahi wa bika. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, la nazalu bi khairin ma ataka Allahu an-nasra ala adubi. Tetap senantiasa kami mendapatkan kebaikan selama Allah memberikan kepada engkau pertolongan atas musuh-musuh. Inna ma nahnu billahi wa bika, sesungguhnya kami tergantung Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah memaafkan dia, meninggalkan dia, wa qala ud'u marratan li Ibnu Rabi'. Kemudian Rasulullah mengatakan, panggil Ibnu Rabi', wa huwa alladhi qala naqtulu al-wahid al-fard fa yakunu an-nasu 'ammatan bi qatlihi mutma'innin. Baik, pada akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang inilah yang berkata, naqtulu al-wahid al-fard. Baik, fayakunu an-nasu 'ammatan bi qatlihi mutma'innin. Naqtulu al-wahid al-fard. Kita membunuh satu orang saja. Fayakunu an-nasu 'ammatan bi qatlihi. Dan ammatan bi qatlihi mutma'innin. Maka orang-orang yang membunuhnya merasa aman nantinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggilnya sambil mengatakan, "Waihaka, ma hamalaka ala an taqula ma qulta?" Celaka engkau, apa gerangan yang mendorong engkau untuk mengatakan ucapanmu itu? Faqala ya Rasulullah, "In kunta qulta syai'an." In kuntu qultu syai'an min dalika innaka la'alimun bihi. In kuntu, kalau sekiranya aku mengatakan sesuatu dari ucapan itu, innaka la'alim bihi, sesungguhnya engkau mengetahuinya. Wa ma qultu syai'an min dalika. Fajama'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum 12 rajulan alladziina haarabu Allah wa rasulahu wa aradu qatlah. Wa ma qultu syai'an min dalika. Ini orang ini dia berdosa. Dia mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan itu sama sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka semuanya, wa hum 12 rajula. Ternyata mereka 12 orang. 12 orang pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, wa aradu qatlahu, pengen membunuh Rasulullah. Fa akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka ucapan mereka. Wa mantikihim wa sirrihim wa alaniyatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan apa yang pernah mereka rencanakan, apa ucapan mereka. Sipulan ucapannya agar wa'atla Allah subhanahu nabiyahu ala dhalika bi'ilmi. Allah menyampaikan ini semuanya kepada Rasulnya. Wa ma'atal ithna ashara munafikina muharibina lillahi wa rasulihi. Dan mati ithna ashara, 12 orang dari kalangan munafikin ini yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa dhalika biqawli azza wa jalla wa hammu bima lam yanalu. Dan mereka berkeinginan, ternyata mereka tidak dapati apa yang mereka inginkan. Wa kana Abu Amir ra'suhum, Abu Amir ini sebagai tokohnya, ketuanya. Walahu banu masjid, walahu banau masjid ad-dirar. Dan walahu banau, orang-orang munafikin membangun masjid dirar untuknya. Wa huwa alladhi kana yuqalu lahu ar-rahib. Dan orang inilah yang disebut dengan ar-rahib. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fasiq. Kemudian Rasulullah menamakannya al-fasiq. Wa huwa Abu Hanbalah, ghasilul malaikat. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fasiq wa huwa Abu Hanbalah, ghasilul malaikat, yaitu adalah bapaknya Hanbalah. Yang Hanbalah ini adalah ghasilul malaikat, justru orang yang masuk Islam dan dimandikan oleh malaikat. Fa arsalu ilaihi fa qadima alaihi fa lamma qadima alaihi akhzahu Allah wa iyyahum. Baik, fanharat tilkal buq'ah fi nari jahannam. Barakallahu fikum. Baik, ini kisahnya, barakallahu fikum, tentunya ini yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Baik, yang menurut versi Ibnu Ishaq. Ultu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kultu wa kisiyah kima dakarahu Ibnu Ishaq wahmu min wujuh. Tapi kisah ini ada beberapa kekeliruan dari beberapa sisi. Barakallahu fikum, kata beliau. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra ila Hudzaifah asma'ul laikal munafiqin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah nama-nama munafik. Walam yutli alaihim ahad ghairu. Sementara tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka kecuali Hudzaifah. Sementara dalam kisah ini Rasulullah menyampaikannya kepada siapa? Hudzaifah dan Ammar. Padahal tapi yang ma'ruf nama-nama munafikin hanya diberitahu kepada Hudzaifah radhiyallahu taala. Tapi kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.